usaha sana, jika kita perhatikan di masjid-masjid, kita sering menemukan jemaah seringkali berbeda saat melakukan gerakan sujud setelah iktidal. Ada yang tangannya didahulukan, ada yang mendahulukan lutut. Sebenarnya dalam syariat sholat, manakah yang harus kita dahulukan saat bersujud? Tangan atau lutut? Nah, dalam hal ini memang kita menemukan perbedaannya itu di tengah para ulama cukup banyak. Dan kalau kita usut ke dalam sumbernya, yaitu hadis-hadis Nabi, ternyata memang kita menemukan ada perbedaan yang lumayan. Ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi meletakkan kedua lututnya dulu, baru kedua tangannya. Misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatahu qabla yadahu au rada'a rukbataihi qabla yadaihi wa idza nahada rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Ini kata Wa'il bin Hujr, saya melihat Rasulullah ketika sujud itu beliau meletakkan dulu kedua lututnya, baru kemudian kedua tangannya. Dan kalau beliau bangun dari sujud itu, beliau mengangkat dulu kedua tangannya, baru kedua lututnya. Dari hadis ini banyak para ulama yang mengatakan, afdolnya kalau kita mau sujud, ya letakkan dulu kedua lutut, baru kemudian kedua tangan. Dan nanti reverse kebalikannya, ketika bangun, angkat dulu kedua tangan, baru kemudian kedua lututnya diangkat. Tapi di sisi yang lain kita juga menemukan hadis yang terbalik. Seperti yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ini kata Rasulullah menurut riwayat Abu Hurairah. Kalau kalian sujud, maka janganlah kalian duduknya itu seperti duduknya unta. Wal yada' yadayhi tsumma rukbatayhi. Nah, letakkan dulu kedua tanganmu baru kemudian kedua lututmu. Hadis ini dibandingkan dengan hadis yang sebelumnya bertentangan. Dan banyak juga yang mengikutinya, yaitu meletakkan dulu kedua tangan, baru kemudian kedua lutut. Nah, lalu bagaimana kita ikut yang mana? Apakah yang lutut dulu baru tangan, atau tangan dulu baru lutut? Sebenarnya dua-duanya kembali kepada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Tidak mengapa kalau di antara kita ada yang pakai lutut dulu baru tangan. Itu bagus, dan ada rujukannya dari Rasulullah. Atau ada juga yang mengatakan, ah saya tangan dulu, baru lutut. Itu juga ada rujukannya dari Rasulullah. Jangan yang ketiga, wajahnya dulu, baru kemudian tangan, baru lutut. Itu nanti bisa cedera wajahnya. Kenapa? Karena juga tidak ada tuntunannya. Imma dua lututnya dulu baru tangan, atau tangannya dulu baru dua lutut. Dua-duanya ada rujukannya dari Rasulullah dan boleh dikerjakan yang mana saja. Silahkan ada yang ingin versi pertama atau versi yang kedua, dua-duanya bebas kita bisa melakukannya.